إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم يا أيها الناس نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab yang ketujuh yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bab fil yakin wa tawakkul, sehingga di kesempatan malam hari ini kita masuk ke bab yang baru, bab yang ke-8 yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab ini, yaitu kata beliau, babul istiqomah, bab terkait tentang istiqamah. Muallif rahimallahu ta'ala, al-imam an-nawi rahimallahu ta'ala, membawakan, menyebutkan dalam kitab ini bab terkait tentang permasalahan istiqamah, yang ini merupakan bab yang sangat agung, di mana istiqomah adalah merupakan perkara yang sangat penting sekali bagi kehidupan seorang muslim, disebabkan karena istiqomahnya seorang itu terkait kebahagiaan seseorang di kehidupan dunia dan akhiratnya, kesuksesan, keselamatannya, demikian pula baiknya perkara hamba tersebut seluruhnya. Perkara yang kita ketahui, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya syaitan senantiasa berupaya keras untuk menyimpangkan, untuk menggelincirkan, menyesatkan manusia dari as-siratal mustaqim. Upaya yang senantiasa mereka usahakan sekeras mungkin, semaksimal mungkin untuk menghalangi manusia tersebut menempuh jalan yang lurus, sehingga berupaya untuk mendatangi manusia dari segala arah, dari segala sisi, dari segala jalan yang memungkinkan dengannya syaitan memperoleh, mendapatkan, menghasilkan apa yang dimaukan untuk menyimpangkan, menggelincirkan, menyesatkan manusia dari jalan yang lurus tersebut. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an Karim dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-16 sampai 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman padanya dalam surat tersebut, menyebutkan bagaimana perkataan iblis ketika Allah Subhanahu wa taala menjauhkan iblis tersebut dari rahmatnya. Maka iblis pun mengatakan, nam sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ini, fa bima aghwaitani la aq'udanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Maka disebabkan engkau ya Allah menyesatkanku, naam, putus asa iblis untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh benar-benar aku akan duduk di jalan yang lurus untuk menghadang, untuk menghalangi mereka, manusia, Bani Adam, dari jalanmu yang lurus. Naam. Yang kemudian Allah sebutkan dalam firman berikutnya, bagaimana syaitan iblis ini mendatangi manusia dari segala sisinya, dari segala arahnya, dengan segala jalannya. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Sungguh benar-benar aku akan mendatangi mereka. Naam. Dari arah depan mereka. Dari arah belakang mereka. Dari arah sebelah kanan mereka. Sebelah kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang bersyukur. Naam. Ya. Yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala ketika menjelaskan ayat ini, bahwasanya iblis syaitan berupaya dengan upaya yang begitu keras, ala saddin nasi anhu wa adami sulukihi iya, untuk menghalangi manusia supaya tidak menempuh jalan yang lurus itu, ya, menghalangi agar supaya dia menjauh dari jalan yang lurus itu. Naam. Fayas amin kullil jihad wal jawani, berupaya keras dari segala arah. Naam. Dari segala sisi, dari segala jalan. Yatamakkan fih min idraki ba'dil maksudi fihim, yang memungkinkan padanya dari arah-arah tersebut, sisi-sisi tersebut, jalan-jalan tersebut, memungkinkan bagi setan memperoleh, mendapatkan yang menjadi maksud tujuannya terkait mereka, yaitu menyimpangkan, menyesatkan, menggelincirkan dari jalan yang lurus. Akan mendatangi mereka dari arah depan mereka. Naam. Yang dikatakan oleh Ibn Abbas sebagaimana dinukilkan dalam tafsir Ibn Katsir rahimahullah ta'ala. Naam. Menjadikan manusia tersebut ragu. Ya. Tentang kehidupan akhirat mereka. Iblis, syaitan mendatangi manusia dari arah depan mereka. Yang menjadikan manusia kemudian ragu tentang kehidupan akhirah. Naam. Ragu tentang adanya. Naam, siksa kubur, nikmat kubur. Ragu tentang adanya hari kebangkitan. Adanya an-naru, al-jantu wan-nar. Ragu tentang adanya penghisaban terhadap amanah. Dijadikan ragu. Terkait tentang kehidupan akhirat. Dari arah depan. Ya. Mendatangi mereka. Menjadikan mereka ragu. Terkait tentang kehidupan akhirat. Mendatanginya dari arah belakang, yaitu menjadikan manusia tersebut naam cinta condong tentang kehidupan dunia. Arghabahum fi dunyau. Syaitan, iblis pun menjadikan manusia tersebut cinta, menginginkan, tamak dengan dunia. Naam, dari arah belakangnya. Dari sebelah kanannya, yaitu terkait tentang agamanya. Naam, dijadikan samar, ya, kabur terkait permasalahan-permasalahan agamanya. Naam, dari sebelah kirinya, naam, mendorong, membangkitkan semangat untuk berbuat dosa dan kemaksiatan. Ya, naam, ini iblis, syaitan berupaya keras dari segala arah, dari segala sisi. Dari segala cara dan jalan. Naam. Tujuannya agar memperoleh, mendapatkan, menghasilkan apa yang menjadi tujuan dan maksudnya untuk menyesatkan, menyimpangkan, menggelincirkan manusia dari jalan yang lurus. Ya. Di sisi yang lain. Naam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Dan masing-masing dari setiap manusia itu ada di sisinya itu qori. Naam. Pembisik yang jahat. Yang senantiasa terus menyertainya. Tidak ada satupun dari manusia. Melainkan padanya qori. Ya, yang senantiasa membisikkan kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau radhiyallahu taala anha, "Malaki ya Aisyatu aghirti?" Ada apa denganmu wahai Aisyah? Apakah engkau cemburu? Naam. Yang kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Wa mali la yaghuru mithli ala mithlika." Naam. Bagaimana aku tidak cemburu ya Rasulullah terhadap orang yang itu sepertimu? Naam. Bagaimana aku tidak cemburu ya Rasulullah terhadap seseorang yang itu sepertimu? Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, "Awaqad ja'ati, ja'aki syaitonki," ataukah telah datang sebenarnya itu syaiton kepadamu? Naam, yang kemudian Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, "Ya Rasulullah, awama syaiton, apakah bersamaku ada syaiton yang senantiasa menyertaiku?" Qala na'am. Iya. Kuntu wa ma'a kulli insan, apakah bersama juga setiap manusia syaitan itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala na'am. Iya. Beliau pun mengatakan, "Wa ma'aka ya Rasulullah?" Dan juga bersamamu ya Rasulullah? Qala na'am. Iya. Walakinna Rabbi azza wa jalla a'anani alayhi hatta aslama. Ya, akan tetapi Rabbku Allah azza wa jalla na'am melindungiku, menolongku di mana setan tersebut yang bersamaku kemudian masuk ke dalam Islam. Ya, sehingga tidaklah memerintahkan kecuali kebaikan-kebaikan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa waqad ila qad wukila alaihi qarinuhu." Tidaklah seorang pun di antara kalian melainkan sungguh telah dikuasakan padanya itu qarinnya. Ya. Yang senantiasa membisikkan kepada kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan. Maka para sahabat ketika mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang demikian, qalu wa anta ya Rasulullah, apakah demikian pula engkau ya Rasulullah? Naam. Ya, karena dikatakan di sini ma minkum min ahadin, tidaklah seorang pun di antara kalian melainkan telah dikuasakan padanya qarinnya. Apakah engkau juga ya Rasulullah? Qala na'am, iya. Demikian pula aku. Illa annallah, hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala a'anani alaihi fa'asnama falayakmuruni illa bikhairin. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepadaku atasnya yang kemudian na'am ya qarinnya Rasul sallallahu alaihi wa sallam masuk ke dalam Islam, maka tidaklah dia memerintahkan kepadaku kecuali kebaikan-kebaikan. Yang kita pahami, yang namanya qarin syaitan, sebagaimana yang Allah sebutkan, na'am, ya, wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin, na'am, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i, wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sungguhnya syaitan itu bagi kalian musuh yang nyata. Musuh besar. Naam. Yang mana syaitan ini tidaklah memerintahkan kepada kalian kecuali kejelekan. Kecuali perbuatan keji. Dan memerintahkan kepada kalian, mendorong kalian untuk mengatakan terkait tentang Allah, terkait tentang agamanya sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya. Naam. Ya. Barakallahu fik. Sehingga aneh kalau ada yang mengatakan ketika ya Nabi disampaikan bahwa yang sunnah disyariatkan, yang wajib ketika sholat itu untuk merapatkan shaf. Naam. Ya, untuk merapatkan shaf. Jangan menjadikan renggang satu dengan yang lainnya. Yang kemudian setan akan masuk kepadanya. Ya. Naam. Ya malah bagus ada yang mengatakan demikian, setan masuk di tengah-tengah orang yang sholat. Isu wal fasa wal mungkar tentunya akan menggoda, mengganggu. Kok dikatakan demikian? Ya subhanallah. Syariat memerintahkan untuk merapatkan, malah ketika renggang ya malah bagus kalau memang setan masuk ke situ. Nah, bukannya malah baik. Wal iyadu billah, kok mengatakan demikian. Memangnya setan ketika ada di tengah-tengah manusia, kemudian na'am mengajak kepada kebaikan, tidak mengganggu, tidak menggoda. Nah, ada ucapan-ucapan demikian. Wal iyadu billah. Ya, ini kondisinya setan. Tidak akan mengajak kecuali kepada keburukan. Nah, sehingga dari sini menunjukkan kepada kita betapa bahayanya, ya, nah, terkait tentang hal ini. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-hambanya untuk berhati-hati dari makar, dari tipu daya syaitan. Yang ketika seorang tergelincir, terjatuh kepada makar tipu daya syaitan, sulit untuk keluar darinya. Sulit untuk lepas dari jeratan-jeratan, dari jaring-jaring syaitan. Naam. Sehingga dari sini kita mengetahui bagaimana nilai yang begitu besarnya, agungnya tentang istiqomahnya seorang di atas siratal mustaqim. Di saat setan yang demikian keadaannya memiliki upaya usaha yang begitu keras akan mendatangi manusia dari segala arah, sisi, jalan, cara, apapun. Tujuannya agar tercapai, menjauhkan manusia dari as-siratal mustaqim, menghalangi mereka untuk menempuh as-siratal mustaqim tersebut. Maka ini menunjukkan tentang permasalahan yang begitu besar, begitu agung. Terkait tentang permasalahan al-istiqomah. Karena terkait berhubungan dengan kebahagiaan kehidupan seorang di dunia dan akhiratnya. Yang mana ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, istiqomah itu maknanya adalah tetapnya seseorang di atas agama syariat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa taat kepada Allah, beribadah kepada Allah azza wajalla dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan larangan-larangan Allah, dan seorang tersebut tidaklah dia menyimpang dari as-sirat ke arah kiri ataukah ke arah kanannya, terus istiqomah lurus sebagaimana yang Jami'ul Ulum wal Hikam halaman yang ke-311, di mana beliau mengatakan bahwasanya istiqomah huwa suluku siratil mustaqim. Yang namanya istiqomah itu menempuh as-siratal mustaqim. Wa waddinul qawim, yang itu adalah agama yang lurus ini. Min ghairi ta'wijin anhu yumnatan wala yusratan, tanpa dia itu berbelok dari jalan yang lurus itu, baik ke arah kanan atau ke arah kirinya. Berlebihan dalam agama ataukah mengabaikan. Tapi dia orang yang istiqomah. Lurus. Baina ifrat wa tafrid. Antara hulu berlebihan. Demikian pula mengabaikan, menyepelekan. Dan itu yasmalu dhalik fi latu'ati kullaha adh-dhahir wal batinah, yang mana itu mencakup melakukan ketaatan-ketaatan semuanya, baik yang zahir ataukah yang batin. Wa tarkal manhiyati kullaha kadzalik, demikian pula meninggalkan larangan-larangan semuanya, baik yang zahir demikian pula yang batin. Maka istiqomah kesimpulannya thubutul insan, tetapnya seseorang itu di atas syariat Allah, di atas agama Allah, di mana dia istimrar terus di atas ketaatan hingga kematian datang menjemputnya. Dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan larangan-larangan. Ketika terjatuh, tergelincir dari dosa dan kemaksiatan, segera kembali bertobat, beristighfar kepada Allah. Karena bagaimanapun tabiat manusia penuh dengan kesalahan dan dosa, tapi orang yang istiqomah ini orang yang bersegera untuk kembali bertobat, rujuk, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia terus sabat, tetap di atas agama, istimror di atas ketaatan hingga kematian datang menjemputnya. Wa'bud Rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu hingga datangnya yang namanya kematian. Demikian pula ayat yang sering kita dengar dalam khutbah-khutbahul hajah, ketika khutib-khutib menyampaikan dalam khutbah Jumatnya. Demikian pula ketika hendak menyampaikan suatu muhadharah, seringkali kita mendengar ayat yang dibacakan. Naam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya. Dengan sebenar-benarnya takwa yang dikatakan oleh Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya, an yuta'a, ya, na'am wala yu'sa, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa ditaati, tidak dimaksiati. Na'am wa an yuzkara wala yunsa, terus senantiasa diingat, tidak dilupakan. wa an yuzkara wala yukfar, dan terus senantiasa disyukuri, tidak dikufuri, tidak diingkar. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Naam. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian itu meninggal kecuali dalam kondisi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-Sa'di rahimallahu ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, hadza amrun minallahi ta'ala li'ibadih. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala na'am kepada hamba-hambanya. Al-mu'minin, yaitu hamba-hamba Allah yang beriman. An yattaquhu haqqa tuqatih, untuk supaya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Wa an yastamirru ala dzalika wa yathbutu alayhi wa yastaqimu ilal mamati. Dan terus, ya, di atas ketakwaan yang sebenarnya itu dan tetap di atasnya istiqomah, ya, hingga 6 kematiannya. Fa inna man 'asha 'ala syai'in mata 'alayhi. Karena orang yang dia hidup di atas sesuatu, terus di atasnya, maka dia pun akan meninggal di atas sesuatu yang dia semasa hidupnya demikian. Kalau hidupnya di setiap waktunya, setiap saatnya, di saat dia sehat, semangatnya, di saat kuatnya, terus menjalankan ketaatan, maka dia pun akan mendapatkan husnul khotimah, akan meninggal di atas apa yang dia setiap saatnya demikian. Fa'inaman asa ala syai'in mata alaihi. Faman kana fi hali sihatihi wa nasyati wa imkanihi mudawiman li taqwa rabbihi wa ta'atihi muniban ilahi ala dawam thabbatahu Allahu inda mautihi wa razaqahu husnal khatimah. Maka barang siapa yang dalam kondisi sehatnya, dalam kondisi semangatnya, dalam kondisi memungkinkan kuatnya dia, terus menerus untuk bertakwa kepada Rabbnya, untuk taat kepadanya, senantiasa kembali kepada Allah, terus menerus tergelincir, segala rujuk, segala bertobat, beristighfar, Allah akan berikan kekokohan, sabat di saat dia detik-detik kematiannya. Allah akan berikan rizki husnul khatimah. Man asya ala syai'in na'am mata alaih. Ya, waliyadubillah, kalau kehidupannya di setiap waktunya di atas dosa-dosa dan kemaksiatan, sangat dikhawatirkan ia pun akan meninggal dalam keadaan sunul khatimah, di atas sesuatu yang dia lakukan tersebut. Waliyadubillah. Na'am. Yang kemudian beliau menjelaskan, ya, yang dimaksud dengan taqwallah haqqa tuqatih, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa an yuta'a wa la yu'sa wa yudhkara wa la yunsa wa yuskara wa la yukfara, yaitu, ya, Allah senantiasa ditaati, tidak dimaksiati, na'am, diingat dan tidak dilupakan, disyukuri, tidak dikufuri. Nah, ya, Dan dalam hal ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya asal dari istiqomah itu istiqomahnya hati seseorang. Ya. Di mana istiqomahnya hati, baiknya hati, maka akan menjadikan istiqomah na'am baiknya anggota-anggota tubuh yang lainnya. Ya. Na'am, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadil mudghah idza salahas salahal jasadu kullu wa idza fasada fasadun jasadu kullu. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Apabila baik, maka akan menjadikan baik seluruh jasadnya. Apabila buruk, maka akan menjadikan buruk pula seluruh jasadnya. Naam. Ya. Ketahuilah itu adalah hati. Maka kapan saja hati seorang itu istiqomah di atas ma'rifatillah, dalam mengenal Allah, istiqomah dalam hal rasa takutnya kepada Allah, memuliakan, mengagungkan, berharap, berdoa, beribadah, ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan istiqomah anggota-anggota tubuh yang lainnya. Naam, ya. Barakallahu fiik. Sehingga dari sini, naam, para ulama mengatakan bahwasanya memperbaiki hati, perhatian dalam memperbaiki hati itu jauh lebih dikedepankan, jauh lebih didahulukan dibandingkan seorang itu sibuk untuk memperbaiki dari zahirnya. Ya. Naam. Sebagaimana kita ketahui, hati adalah merupakan asrafu syai fil insan, sesuatu yang paling mulia yang ada pada seorang. Karena hati adalah merupakan tempatnya iman. Hati adalah merupakan tempat yang nantinya Allah Subhanahu wa taala yang akan melihat pada diri seorang hamba. Ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak akan melihat pada rupa-rupa kalian, jasad-jasad kalian, harta benda kalian, akan tapi yang dilihat Allah adalah hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Hati adalah merupakan tempatnya niat yang menjadikan baik buruknya suatu amalan diterima dan tidaknya suatu amalan. Hanya hati yang selamatlah yang nanti akan naam selamat dari kotoran-kotoran yang datang dengan membawa kebahagiaan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Naam. Sehingga perhatian untuk memperbaiki hati, ya, lebih dikedepankan, jauh lebih penting. Naam, dibandingkan, ya, dari zahirnya, perbaikan terhadap zahir. Karenanya Nabi SAW ketika menyampaikan kepada para sahabat ridwanullah alim ajmain terkait tentang mereka orang-orang khawarij, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampaikan kepada mereka para sahabat. Ya, ya kiru ahadukum, ya, salatahu ma salatihim wa siyamahu ma siyamihim. Seseorang di antara kalian mungkin akan merasa rendah, merasa sedikit kalau dibandingkan dengan mereka ini, orang-orang khawarij, terkait apa? Ibadah salatnya, terkait ibadah puasa mereka. Nah, ya, ini orang-orang khawarij. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang kondisinya kita ketahui mereka para sahabat terkait ibadahnya, amalan mereka. Tapi lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakiru ahadukum sholatahu ma sholatihim siyamu ma siyamihim. Dalam keadaan mereka orang-orang khawarij ini, orang yang menyimpang, ya, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Barakallahu fik. Mereka hanya bersungguh-sungguh memperbaiki dari zahirnya, amalan zahir saja. Dalam kondisi hati mereka, hati yang kosong. Naam. Ya, kosong dari keimanan ketakwaan. Ya. La yatajawazul Islam hanajirahum, Islam tidak melewati kerongkongan-kerongkongan mereka. Iman tidak masuk ke dalam hati mereka. Yamruku minad-din kama yamruku samnar ramya. Mereka menyimpang dari agama, lepas dari agama sebagaimana lepasnya anak panah dari busurnya. Naam. Ya. Tidak ada nilainya zahir kalau rusak hati. Nah, oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala beliau mengatakan terkait Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, wallahi ma sabaqahum Abu Bakar. Ya. Naam, ridwanullah alaihim ajmain. Ya, bisolatin wala saumin. Demi Allah, tidaklah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu melampaui mereka, mendahului mereka semata-mata dengan amalan ibadah salatnya saja ataukah puasanya saja. Naam, innama sabaqahum mimma waqara fi qalbihi minal iman. Akan tapi yang menjadikan Abu Bakar As-Siddiq di samping amalan-amalan ibadah yang lainnya sesuatu keimanan yang bercokol pada diri Abu Bakar As-Siddiq, dalam hati Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sebagaimana yang sudah kita lewati, bagaimana beliau dilakopi dengan As-Siddiq. Karena apapun yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, naam, pasti beliau membenarkannya, tidak ada keraguan sedikit pun terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan, yang diberitakan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Peristiwa Isra dan Mi'raj, tatkala orang-orang kafir Quraisy mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya, "Naam, sahabatmu ini ya telah mengatakan bahwasanya semalam dia melakukan perjalanan ya dari Baitul Maqdis bolak-balik ke tempat ini." Nah, kalau itu benar yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ya itu sesuatu yang merupakan kebenaran. Tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, ya. Karena iman ketika itu sudah menetap pada hati seseorang, naam, tentunya itu akan mendorong orang tersebut akan beramal kebaikan. Naam, menjadikan hatinya hati yang hidup, hati yang sehat, hati yang lembut, yang lunak, hati yang tergerak kepada kebaikan-kebaikan. Sesuatu yang muncul dari pemiliknya adalah merupakan kebaikan. Berbeda dengan hati yang kosong, hati yang rusak, yang tidak ada keimanan. Nah, yang tidaklah muncul dari seorang tersebut kecuali kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan. Nah, ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Maka memperbaiki hati itu jauh lebih dikedepankan. Karena asal istiqomah itu adalah istiqomahnya hati. Ya. Naam, ketika hatinya lurus, hatinya istiqomah di atas agama, ya. Dari naam jalan-jalan yang menyimpang berpaling darinya, maka akan menjadikan istiqomah seluruh anggota tubuh yang lainnya sebagaimana hadits Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala mengatakan, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastagim kama umirta, istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Khitab ini ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang asal hukumnya itu ditujukan kepada seluruh umatnya sampai datangnya dalil yang menunjukkan bahwasanya enam perintah dari Allah itu memang merupakan kekhususan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan itu kekhususan untuk Rasul, maka asal hukumnya itu adalah merupakan na'am berlaku untuk seluruh umatnya. Na'am. Bagaimana di sini? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa istiqomah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat. Naam, yang Allah turunkan yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya mimbabi aula untuk umatnya agar senantiasa mereka istiqomah atas as-siratal mustaqim, di atas agama ini sesuai dengan apa yang dituntunkan, dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya, jaga amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan. Ya. Jangan sampai kendor. Jangan sampai luntur. Jangan sampai melemah sesuatu yang sudah kita perbuat, kita lakukan. Ya. Syukur kita bisa meningkatkan apa yang sudah kita lakukan dari kebaikan-kebaikan, dari ketaatan-ketaatan. Walhamdulillah, jaga keistiqomahan ketika telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat untuk meniti sunnah ini yang sedikit orang mendapatkannya, yang Allah masih jaga kita, selamatkan kita dari berbagai macam fitan-fitan yang bertubi-tubi silih berganti. Dan itu akan terus, fitnah itu akan ada. Yang semakin hari semakin banyak dan akan semakin dahsyat. Naam, jaga ini, syukuri ini supaya setidaknya kenikmatan ini terus Allah berikan kepada kita. Dan Allah akan menambahkan kepada kita. Naam, ketaatan-ketaatan yang kita jalankan, amalan-amalan ibadah yang kita telah lakukan, jaga itu. Jaga kesempatan kita dalam menuntut ilmu, hudur majelis dan semaksimal mungkin kita bisa hadir. Jangan sampai tinggalkan hal demikian itu. Sekali kita meninggalkan, khawatir itu akan beriring dan beriring godaan-godaan terus sehingga sedikit demi sedikit jauh dari thalabul ilm, dari majelis ilm. Jaga semangat ta'awun kita dalam kebaikan. Apa yang sudah kita jalankan, apa yang sudah kita bangun, ini adalah merupakan kebaikan. Jaga, jangan sampai goyah, jangan sampai kendor, jangan sampai luntur. Jaga sholat jamaahnya. Dan seterusnya. Terus dijaga. Istimror. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Hingga ajal kematian datang menjemput kita. Man asya ala syai'in mata alaihnya. Siapa yang terus hidup di atasnya dalam perkara-perkara tersebut, ia jaga. Naam, maka ia akan meninggal di atasnya sehingga akan mendapatkan husnul khotimah, sesuatu yang diharapkan dari setiap muslim, dari setiap kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala naam memasukkan kita orang-orang yang istiqomah hingga ajal kematian datang menjemput kita. Wallahu taala alam syab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan yang berikutnya. Nah, taala wa akhiru da'un hamdulillahi rabbil alamin sallallahu wa sallam wa barakallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.